dapat engkau pungkiri. Terangnya dunia yang membuat kau buta, disitu pula ada lentera menyuluh dalam kesesatan. Ujukan setan. Datang hidup dan matimu darinya.